نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih tentang kehidupan yang akan berakhir dengan kematian, bab tentang zikrul maut, bab tentang mengingat akan kematian. Dan insyaallah pada hari ini akan kita bahas satu hadis dari bab ini dan kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berlalu sepertiga malam, qama faqal, beliau bangun dan beliau berkata, ya yuhannas udhkurullah, wahai sekalian manusia, ingatlah kalian kepada Allah, ja'atir rajifatu tatba'uha radifah, akan datang tiupan pertama, ya, yang akan menggoncangkan alam ini. Ya, tiupan pertama itu akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ja'atir rajifah. Rajifah itu tiupan pertama. Sangkakala pertama yang menunjukkan hancurnya alam semesta ini. Ya. Dan tatba'uha radifah akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fih. Dat akan datang kematian dan berbagai macam apa yang ada dalam kematian itu. Ja'al mautu bima fih, akan datang kematian dan itu sebuah kepastian, dan berbagai macam apa yang ada padanya. Qultu ya Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, inni uksiru salata alaik, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memperbanyak bersolawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka min salati, maka berapakah, berapa banyakkah, berapa persenkah aku jadikan dari doa, di antara doaku adalah solawat untukmu. Qal ma syi'ta, kata Nabi alaihissalam, terserah kamu. Qultu arruba', aku katakan seperempat. Qal ma syi'ta, kata beliau, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak, apabila engkau menambah, yakni lebih dari seperempat, itu adalah lebih baik bagimu. Qultu fan nisfa, aku katakan setengah. Qal ma syi'ta, kata beliau, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak, dan apabila engkau menambah, yakni lebih dari setengah, itu lebih baik bagimu. Fakultu, lalu aku berkata, fathuluthain, dua per tiga wahai Rasulullah. Qal ma syi'ta, kata Rasulullah, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun lak, jika engkau tambah dari itu, maka itu lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha, kata beliau, yakni Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, kalau begitu aku jadikan semua doaku untukmu, yakni salawatku untukmu. Aku perbanyak salawat kepadamu. Qal idzan tukfi hammuka. Idzan tukfa hammuka. Kalau demikian, maka semua hal-hal yang menjadikan engkau susah itu akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Wa yughfaru laka dzambuka, dan akan diampuni dosamu. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau di malam hari beliau bangun, beliau ingatkan kepada manusia. Dan hadis ini juga di dalamnya mengandung anjuran untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat, Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat untuk beliau dan ucapkanlah salam yang sempurna untuknya. Nah, hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidur hanya sebentar, kemudian beliau bangun salat di malam hari karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul alaihissalam adalah orang yang benar-benar sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul alaihissalam disebutkan dalam beberapa hadis yang lain, beliau itu setiap sepertiga malam terakhir beliau selalu bangun. Jadi sebelum subuh, ya, beliau beberapa jam sebelum sholat subuh telah bangun untuk sholat tahajud, dan Allah perintahkan kepada beliau, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan bagian dan sebagian malam hendaklah engkau bangun, engkau bertahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Ya, oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat malam untuk dirinya, sedangkan untuk umatnya beliau menganjurkan mereka untuk salat di malam hari. Karena afdhalus salat ba'dal faridhah, yaitu salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam, salat tahajud. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Sehingga dengan demikian dia mempersiapkan dirinya untuk beramal soleh. Dan kematian itu tidak jauh dari seorang hamba. Entah berapa lama, cepat atau lambat, ketika seorang hamba akan mati dan dia akan menemui kematian, maka hidup bagi seorang hamba itu adalah hanya sebentar. Nabiullah Nuh alaihissalam, orang yang usianya 950 tahun, beliau ditanya oleh malakul maut atau oleh malaikat, bagaimana anda memandang dunia ini, wahai Nabi? yang paling panjang, yang panjang umurnya. Maka dijawab oleh Nabiullah Nuh alaihissalam bahwa dunia ini ibarat rumah yang memiliki, ibarat sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dia masuk dari satu pintu dan dia keluar dari pintu yang lainnya. Tidak lebih dari itu. Maka dari itu kaum muslimin rahimahullah, Rasul alaihissalatu wassalam mengingatkan akan datangnya hari kiamat dan itu pasti. Akan datangnya kematian dan itu pasti. Ya. Ja'al mautu bima fih. Sungguh kematian itu pasti akan datang. Dan berbagai macam hal yang terjadi pada peristiwa kematian. Karena seorang yang mati, dia telah mengalami permulaan dari kehidupan akhirat. Dia akan masuk ke alam barzah, alam kubur. Ya, dia akan melihat dan menyaksikan alam yang lain. Ya, yang tidak sama dengan alam dunia ini. Dan tidak ada pemberitahuan, ya, tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam kuburan. Ya, karena tidak ada orang yang mati kemudian bangkit. Ya, oleh karena itu tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya kehidupan di alam barzakh itu, di alam kuburan tersebut. Nah, oleh karena itu Rasul alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Peringatan akan kematian yang pasti akan datang dan berbagai macam hal yang akan dialami oleh seorang sesudah kematiannya. Artinya supaya seorang perbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan dirinya untuk suatu hari yang dia pasti akan menemui hari tersebut, yaitu hari kematiannya. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mendengar hadis Nabi SAW tersebut, maka beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang banyak bersolawat kepada engkau. Aku adalah orang yang banyak mengucapkan atau membaca solawat untukmu. Fakam aj'alu laka min solati. Kira-kira seberapakah aku jadikan bagian dari ibadahku ini, dari doaku, ya, yang aku jadikan solawat untukmu. Kata Nabi SAW, terserah kamu. Kemudian ditanya oleh Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, kalau aku jadikan seperempat dari doaku adalah solawat untukmu. Kata Nabi SAW, terserah. Ya, semau kamu. Tetapi kalau kamu menambah lebih dari itu, maka itu lebih baik bagimu. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu setengah. Terserah kamu. Kalau kamu menambah lebih dari itu, lebih baik bagimu. Kemudian ditanya lagi oleh Ubay bin Ka'ab, 2/3. Terserah kamu. Itu lebih, kalau kamu menambah, itu lebih baik bagimu. Kalau begitu, semua doaku aku jadikan salawat untukmu. Maka dijawab oleh Nabi AS, idzan tukfa hammuka wa tukfar laka dhanbuka. Kalau demikian memang yang kau lakukan, maka Allah akan mencukupi semua kesedihanmu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena solawatlah ibadah. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberitahukan bahwa beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi solawatnya Allah jangan dikira sama dengan solawatnya manusia kepada Nabi alaihi wasallam. Solawat para malaikat jangan dikira sama dengan solawatnya manusia atau kaum mukminin kepada Nabi alaihi wasallam. Tidak. Ya. Masing-masing dengan caranya. Allah Ta'ala, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi SAW adalah dengan menyebut beliau. Mengangkat derajatnya, menyebut tentang beliau. Ya, di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menyebut tentang Rasulullah SAW. Ya, karena beliau adalah hamba yang paling mulia. Ya, tapi dengan amalnya, dengan imannya pada Allah Ta'ala, dan misi risalahnya yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Itulah yang menjadikan beliau mulia. Dan kemuliaan yang Allah berikan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, mencapai kemuliaan tidak hanya dengan khayalan. Mencapai kemuliaan tidak mungkin dengan hanya dengan angan-angan, tidak. Tetapi dengan amal perbuatan. Dengan beriman kepada Rasulullah sallam. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, tuntunan ajarannya, sehingga seorang betul-betul bermanfaat. Apa yang diamalkan, salawat yang diucapkan untuk Nabi SAW, bermanfaat untuknya. Banyak orang tertipu. Ketika mereka hanya berangan-angan mencapai kemuliaan, tapi tidak berbuat sesuatu. Padahal Nabi SAW telah bersabda, beliau mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin, yaitu kemuliaanmu adalah sesuai ajruki ala qadri nasabiki. Bahwa saya pahala ganjaran yang kau dapat sesuai dengan kepayahanmu, sesuai dengan jerih payahmu. Ya, maka dari itu kita melihat bahwa Rasul SAW dalam rangka bersyukur pada Allah Ta'ala, beliau selalu bangun di malam hari, sholat di malam hari, mohon pada Allah Ta'ala, dan beliau senantiasa melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Maka Rasul SAW adalah contoh teladan. Beliau berbuat. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi para khulafaur rasyidun. Ya Abu Bakrin, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Atau yang berangan-angan. Padahal Allah telah Rasulullah SAW telah menjamin mereka surga. Tetapi meskipun demikian, semua itu tidak menjadikan beliau mereka tertipu oleh itu semuanya. Justru menambah mereka untuk semangat dalam beramal. Semangat dalam berbuat. Maka alangkah kasihannya. Sebagian kaum muslimin yang berangan-angan surga, berangan-angan ampunan, berangan-angan kemuliaan. Tetapi jauh dari amalan-amalan Islam. Bahkan terkadang kewajiban-kewajiban tidak dikerjakan. Kewajiban-kewajiban tidak dilakukan oleh mereka. Yang Allah wajibkan, meninggalkan sholat, makan riba, berbuat bermacam-macam ma'asi dan dzunub, bahkan melakukan kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Tapi terus berangan-angan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang-orang yang tertipu. Ya, tertipu oleh angan-angan syaitan. Karena syaitan itu menjanjikan dan memberikan angan-angan kepada manusia. Padahal angan-angan syaitan yang diberikan oleh syaitan adalah merupakan penipuan. Ya. Nah, maka mari kita kembali melihat contoh orang-orang yang mulia. Ya, semacam Rasulullah SAW, para sahabatnya, para ulama, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, siapa mereka dibandingkan dengan kita, atau siapa kita dibandingkan dengan mereka? Namun mereka adalah orang-orang yang beramal. Mereka berbuat. Mereka takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang selain dari keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW, cuma menjelaskan kepada kita bahwa solawat yang paling afdal, yang harus kita ikuti adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh beliau. Bukan sembarang solawat. Bukan solawat produk-produk manusia yang kadang-kadang mengandung kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tetapi solawat yang terbaik. Tetapi solawat yang terbaik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara keutamaan salawat. Akan menghilangkan alham. Alham itu gundah gulana, kesedihan. Ya. Kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Berbagai macam permasalahan kita jumpai, kita hadapi. Yang kadang-kadang membuat hati kita ini gundah gulana. Hati kita ini sedih. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Alaihissalam. Ya. Itu akan menghilangkan gundah gulana tersebut. Akan menghilangkan kesedihan tersebut. Dan Allah akan mengampuni dosa orang yang berbanyak salawat kepada Nabi Alaihissalam. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salawat kepada Nabi Alaihissalam ada bagian dari ibadah, termasuk adhkar, zikir-zikir yang dianjurkan, yaitu mengucapkan dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Namun ada sebagian orang yang mereka meninggalkan kewajiban yaitu salat 5 waktu hanya mengandalkan salawat. Ya, ini ada orang yang tertipu. Orang yang tertipu oleh karena kejahilannya. Dia mengira bahwa hanya dengan salawat tanpa dia melakukan salat 5 waktu maka dia akan terampuni. Ya, tidak, ketahuilah bahwasanya amalan-amalan ibadah manusia yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholat 5 waktu. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya baik, maka Allah akan menerima amal-amal ibadah yang lainnya. Sedekahnya, zakatnya, hajinya, puasanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena dia meninggalkannya, maka amal-amal ibadah lainnya pun akan tertolak. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita jangan tertipu dengan tipuan-tipuan manusia, ya, bahwa cukup hanya sholawat, tapi seorang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, ya, cukup hanya sholat, saya baca sholawat. Ini adalah orang-orang tertipu, tergiur, terperdaya oleh syaitan. Ya, terperdaya oleh syaitan. Tapi seyogianya seorang hamba, dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Kemudian ada amalan-amalan tambahan. Amalan-amalan yang disunnahkan, yang dianjurkan. Salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk atau sebagai amalan-amalan nafilah. Amalan-amalan yang akan menambah kemuliaan seseorang. Dan banyak amalan-amalan yang sunnah itu. Salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat yang dengannya atau yang kita dianjurkan untuk membacanya dan memperbanyak salawat ini akan menenteramkan hati seorang hamba. Dan juga akan menghilangkan al-humum wal-humum, akan menghilangkan kesedihan, kesusahan, masalah-masalah kita hadapi yang membuat kita itu bingung atau yang lainnya. Ini semua apabila seorang memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan melenyapkan itu semuanya. Oleh karena itu marilah ya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan setiap kesempatan kita bisa bersolawat, maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah SAW. Dan solawat yang telah diajarkan oleh beliau, alaihi salatu wassalam, yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, ya, bab istihbab ziyaratil qubur lirrijali wa ma yaquluhu zair. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan, ya, sebelum bab ini adalah bab zikrul maut, mengingat akan kematian. Dan qasril amal itu berangan-angan pendek. Jangan terlalu panjang angan-angan itu, karena angan-angan seseorang, cita-cita seorang itu akan dibatasi oleh umurnya, oleh usianya. Dan datangnya kematian. Nah, salah satu upaya untuk mengingat kematian itu adalah dengan ziarah ke kuburan. Kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya, ziarah itu ada beberapa macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada ziarah yang bersifat syirik. Ketika seorang datang ke kuburan meminta kepada orang yang telah mati, minta diampuni dosanya. Ya, kepada orang mati, bukan kepada Allah. Maka ini jelas syirik pada Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan. Memohon kepada orang yang telah mati dalam kuburannya hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan, ya, ini adalah perbuatan syirik. Tidak diragukan. Kemudian ada ziarah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang ziarah satu tempat, ya, yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kemudian dia beranggapan bahwa apabila dia berdoa di situ, atau tempatnya tempat yang suci, tempat yang keramat, kalau dia berdoa di situ, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi tidak ada dasarnya. Karena memang ada tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk menziarahinya. Contohnya ada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di kota Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kita dianjurkan sholat di sana. Ya, tentu berdoa di sana. Ya, juga dengan doa-doa. Yang semestinya doa dimanapun kita ada, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Tapi ada tempat-tempat yang diriwayatkan mustajab. Di antaranya adalah di Al-Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, seorang dianjurkan berdoa di situ, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tempat-tempat yang dikabulkan permohonan seorang hamba. Tetapi ada tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan doa. Nah, di situ jadikan tempat meminta. Ya. Dianggap ini tempat yang kalau seorang berdoa di situ akan dikabulkan oleh Allah taala. Kalau tempat lain tidak. Contohnya di kuburan-kuburan tertentu. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada ziarah yang ketiga, ziarah yang bersifat disyariatkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum mukminin, kepada umatnya. Ini adalah ziarah yang bersifat syar'i. Ziarah syar'iyah. Ya. Tujuan dari ziarah tersebut adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi orang yang telah meninggal itu didoakan. Ya. Bukan meminta dari mereka. Tapi mereka didoakan. Semoga mereka diampuni oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Ya. Ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Ta'ala. Semoga mereka dilindungi dari azab kubur. Semoga Allah memberikan cahaya pada mereka dalam kubur mereka. Ini adalah doa yang seyogianya dari orang hidup untuk orang yang telah meninggal. Bukan kita meminta dari orang yang telah mati. Tidak. Dia didoakan orang mati itu. Ya. Didoakan. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah yakni memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Jadi bukan meminta pada orang mati. Ya. Kita yang mendoakan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah yang mati itu. Ya. Yaqulun, mereka berkata, yakni berdoa. Rabbana ighfir lana. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman pada Allah Ta'ala. Maka orang yang hidup mendoakan orang yang telah meninggal dari kalangan kaum mukminin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami hasad dan dengki terhadap orang-orang beriman. Ya. Terhadap orang-orang yang beriman. Maka kewajiban atau yang dianjurkan bagi orang yang hidup ya orang mukmin untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara-saudara mereka kaum mukminin yang telah meninggal. Nah, kita dianjurkan tuh ziarah kubur yang pertama adalah untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Yang kedua, untuk mengingat akan kematian. Untuk mengingat akan kematian. Ya. Karena ziarah kubur dan mengingat kematian itu akan melembutkan hati. Akan melembutkan hati seseorang. Hati ini bisa mengalami keras dan kaku. Ya. Oleh karena itu hati perlu dilembutkan. Bagaimana melembutkan hati itu? Salah satunya adalah dengan seorang berziarah ke kuburan. Ya, untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan untuk mengingat akan kematian. Bahwa dia juga akan mengalami seperti apa yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu yang ada di kuburan itu. Ya, bahwa mereka telah meninggal. Dan kita pun akan menyusul mereka. Cepat atau lambat, hanya tunggu giliran. Ya. Hanya menunggu saat kita dipanggil. Nah, jadi kalau seorang, dia itu ziarah ke kuburan, ini akan mengingatkan dia kepada kematian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, juga Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hadis-hadis Nabi SAW diantaranya, adalah hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. "Ala fazuruha." Sekarang ini ziarahlah kalian. Ya, ziarahlah kalian yakni ke kuburan. Fa innaha turiqul qalba. Ini hikmahnya. Karena ziarah kubur itu akan melunakkan, akan melembutkan hati. Ya, turiqu al qalba. Wa tudmi'ul ain. Dan ziarah kubur itu akan mengucurkan air mata. Ketika seorang mengingat bahwa dia pun akan mati. Wa tudmi'ul ain. Wa tudzakkiru bil akhirati. Dan ziarah kubur itu akan mengingatkan seorang kepada akhirat. Ya, kepada akhirat. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. "Ala fazuruha." Ketahuilah, berziarahlah kalian ke kuburan. "Fa inna fiha ibratan." Karena sungguhnya ziarah kubur itu terdapat ibrah, pelajaran yang diambil dari menziarahi kuburan itu. Supaya seorang betul-betul mengingat akan kematian. Itu di antara pelajaran yang bisa diambil. Yang diambil dari ziarah kubur. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, maka janganlah kemudian kita menyalahgunakan, ya, tentang pemahaman dari ziarah kubur. Agama membolehkan kita ziarah kubur. Agama tidak melarang kita ziarah kubur. Ya. Tapi apa hikmah dari ziarah kubur itu? Apa tujuan dari ziarah kubur itu? Itu yang harus kita pahami. Ya. Itu harus kita pahami. Bukan mencari keberkatan. Keberkatan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan keberkatan pada seorang. Sumbernya dari Allah. Makanya kita sering menyebut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena Allah ini zat yang penuh dengan keberkatan. Dia memberikan keberkatan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu ziarah kubur adalah untuk mengingat akan kematian, mengambil pelajaran, melembutkan hati, dan juga untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Nah, orang yang telah meninggal itu ada dua. Ada dari kaum kerabat kita, atau orang-orang yang kita kenal, dan juga ada dari kaum muslimin secara umum. Maka kita mendoakan mereka semuanya. Doa untuk kerabat kita, kenalan kita, guru kita, murid kita, dan juga kita doakan untuk kaum muslimin secara umum. ya, secara umum. Nah, ini yang harus kita pahami dari ziarah. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Tidak ada ulama melarang ziarah kubur. Ya. Kalau ada kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh sebagian orang bahwa alim fulan melarang ziarah kubur, tidak ada. Ya. Tapi kalau ziarah itu di sana untuk melakukan kesyirikan, ya dilarang. Siapapun akan melarangnya. Kalau dia itu orang alim, kalau dia itu orang punya ilmu, maka dia akan melarang. Karena dia tahu betul bahwa bermohon, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha hidup. Zat yang maha hidup, yang maha pemberi, yang maha mendengar, yang maha kaya. Itu Allah ta'ala. Adapun manusia itu miskin. Jangankan orang telah mati. Orang hidup pun kaya raya seperti apa. Allah ta'ala mengatakan dia itu miskin. Ya Yuhannas. Wahai sekalian manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah orang-orang fakir. Kalian yang miskin. Kalian yang membutuhkan Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya. Lagi maha terpuji. Makanya Allah mengatakan semua manusia. Wahai kalian semua manusia. Kalian yang fakir. Kalian membutuhkan Allah Ta'ala. Kalian memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapapun fakir. Tidak ada pengecualian. Antumul fuqara. Khitab ini ayat ini untuk orang hidup. Allah mengatakan fuqara. Padahal orang hidup masih bisa bekerja. Orang hidup masih bisa beramal. Nah, apalagi orang telah meninggal. Dia lebih butuh. Makanya kebutuhan orang mati dari orang hidup adalah doa. Ya, doa. Kita dianjurkan untuk berdoa, untuk mendoakan mereka. Makanya dalam Islam ini ada doa sering kita dengar. Dibaca di mimbar-mimbar Jumat. Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al ahya minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah kaum mu'minin. Laki-laki dan wanita. Kaum mu'minat laki-laki dan wanita. Al ahya minhum wal amwat. Baik yang hidup maupun yang telah mati. Kita doakan mereka. Ya. Kita doakan. Karena mereka membutuhkan doa. Ya. Mereka memerlukan doa. Kemudian kata Nabi alaihissalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi atau ilmun bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, atau waladin salihin yad'u lahu. Atau anak yang saleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa paling utama. Di antara amalan-amalan yang paling utama dari seorang anak pada orang tuanya adalah doa. Karena apa? Kok doa adalah amal yang paling utama dari seorang anak untuk orang tuanya? Karena Nabi SAW menyebutkan hal itu. Awwaladin salihin yad'ulahu. Atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan beliau tidak menyebut amal yang lain. Tapi beliau menyebut doa. Ini menunjukkan keutamaan. Karena pilihan Nabi SAW bagi satu amal adalah itu yang terbaik. Ya. Beliau memilih yang terbaik. Dan doa itu juga termudah. Mendoakan orang tua itu tidak sulit. Tidak mengeluarkan duit. Tidak mengeluarkan biaya. Tidak mengeluarkan tenaga. Ya. Itu doa. Seorang cukup setelah sholat misalnya. Atau dalam sujudnya. Dia mohon kepada Allah Ta'ala, Allah maghfirli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan kita yang teringan. Yang paling mudah kita lakukan. Itu pun kadang-kadang kita sulit melakukannya. Mari itu kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita ambil pelajaran. Dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya. Amalan-amalan. Untuk yang bermanfaat bagi orang telah meninggal, yang paling utama adalah mendoakan mereka. Baru kemudian yang lainnya. Sedekah seorang anak untuk orang tuanya, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Ada pembangunan masjid. Seorang anak punya duit. Dia menyumbangkan misalnya semen atau pasir atau besi dengan niat ini adalah untuk orang tuaku yang telah meninggal. Pahalanya untuk orang tuaku yang telah meninggal. Maka insya Allah amal itu sampai kepada orang tua. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi. Islam ini sudah sempurna. Ya, maka tidak perlu ditambahi dan juga jangan dikurangi. Ya. Kita amalkan, kita mengikuti. Ya. Tugas kita sebagai umat mengikuti. Bukan memproduksi yang baru, tidak. Tapi mengikuti yang ada. Itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ziarah kubur adalah amalan yang dianjurkan oleh agama kita. Ya, selama ziarah itu adalah untuk hikmah yang telah disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian, ada adab-adab ketika kita berziarah ke kubur. Di antara adab-adab ziarah kubur itu, kita mengucapkan salam. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan, atau salam yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Yani kalau aku ziarah kuburan, apa yang aku ucapkan untuk mereka orang-orang yang telah meninggal itu? Qal, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, quli, ucapkanlah. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya, semoga salam sejahtera atas penghuni perkampungan ini, yang penghuni kuburan itu. Dari golongan kaum mukminin dan kaum muslimin. Tentu masuk di situ kaum mukminat dan kaum muslimat. Itu sudah jelas masuk dalam doa ini. Minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaqhirin. Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kita dan yang akan datang. Ya, orang-orang yang telah mendahului mereka yang telah mati ini. Ya, orang yang mendahului itu mereka yang telah mati. Dan yang akan menyusul mereka. Wal mustaqhirin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, lalahikun. Dan semoga insya'allah kita pun akan bertemu dengan kalian. Ya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kamu sekalian yang telah meninggal, al-afiyah itu keselamatan. Selamat dari azab kubur. Selamat dari azab neraka. Nah ini diantara adab yang kita dianjurkan untuk membacanya, mengucapkannya ketika masuk ke kuburan. Kemudian juga adab-adab lain diantaranya ketika ziarah kubur, kita dianjurkan yaitu untuk melepas sendal. Apalagi daerah-daerah yang mungkin sana ada duri, ada beling, ya, ada batu yang tajam, maka kita dianjurkan untuk melepas. Tapi kalau tidak, ya, maaf, kita dianjurkan untuk melepaskan sendal, ini adalah sunnah Nabi SAW. Bukan hal yang wajib. Ya. Tapi kalau memang suatu tempat misalnya ada durinya, ya, ada tanaman-tanaman berduri, ada beling, yang dikhawatirkan mengenai kaki kita, ya, maka insya Allah tidak mengapa seorang menggunakannya. Karena hukum melepaskan sendal ketika ziarah kubur adalah anjuran, ya, bukan hal yang harus melepaskan sendal, tidak. Atau sepatu. Kemudian juga diantara adab kita ziarah kubur, yaitu di kuburan itu hendaklah kita itu dengan tenang. Tidak usah berbicara masalah bisnis di kuburan. Kuburan tempatnya orang mati. Ya, bisnis bukan di kuburan. Nah, kadang-kadang kita masih jumpai. Ada orang ketawa-ketawa. Ya, bahkan kadang-kadang tertawa terbahak-bahak. Na'udzubillah. Di kuburan. Ini termasuk adab yang jelek. Karena hikmah dari kita ziarah kubur atau menghantarkan jenazah misalnya. Itu adalah untuk mengingat akan kematian. Maka perbuatan-perbuatan yang menghilangkan hikmah ini harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Dan masih ada adab-adab yang lainnya yang juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang adab-adab ziarah kubur. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk ziarah kubur, termasuk dalam hal ini wanita pun dianjurkan ziarah kubur. Hanya saja bagi wanita dilarang terlalu sering ziarah kubur. Karena mereka banyak menggunakan perasaan, ya, kadang-kadang tersentuh oleh suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, ya, mereka dianjurkan ziarah kubur, karena mereka pun harus menyatakan kematian, dianjurkan untuk menyatakan kematian. Ya, tapi ada larangan tersendiri, yaitu bagi mereka yang sering. Jadi sering tidak dibolehkan. Tapi kalau sesekali seorang wanita ziarah kubur, ini hal yang dianjurkan atau hal yang dibolehkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah kemudian kita ini ya, dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pembukaan bab tentang anjuran untuk ziarah kubur. Memang di sini beliau mengatakan lirijal. Beliau hanya menyebutkan wanita, apa laki-laki. Ya. Dan beliau tidak menyebutkan wanita. Tapi para ulama mengatakan anjuran ziarah kubur, sebagian ulama mengatakan itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Hanya saja wanita, jangan sering-sering. Karena mereka kadang-kadang berniahah. Kadang-kadang meratapi mayat. Ya, diingat-ingat, diomong-omongkan apa yang dilakukan oleh si mayat itu. Ya, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita menjaga adab-adab dalam berziarah kubur. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, tentang wanita yang memperbanyak ziarah kubur itu memang dilarang, karena ada hadis Nabi alaihissalam, hadis ini hadis sahih. Ya, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur dan dia melakukan kemungkaran-kemungkaran di sana. Apa di antara kemungkarannya? Kemungkaran itu meratapi mayat. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya, jadi oleh karena itu, wanita pun dibolehkan ziarah kubur, tetapi hendaklah tidak sering. Ya. Dan wanita tetap juga dianjurkan mengingat kematian. Ya. Bukan tidak, bukan hanya laki-laki. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita, akthiru min dzikri hadzi bil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingatkan kematian. Anjuran ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Agar perbanyak mengingat akan kematian. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, dan seizin Allah Ta'ala kita masuki hadis yang pertama, yaitu hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah al-Aslami. Qala Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Hadis riwayat Imam Muslim, nanti kita akan bahas tentang pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira sementara sampai di sini kajian kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat apa yang disampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku luqau li hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan sesi materi yang telah disampaikan. Dan berikutnya ikhwatal Islam pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat dapat melalui nomor 081-989-6543. Dan kita coba angkat untuk penelpon dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Naam, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Kampus Medan Ustaz. Iya, di Medan ya. Silakan ke pertanyaannya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan sesuai yang disampaikan Ustaz tadi. Ayat 26. Kemudian Ustaz, kita dianjurkan berdoa untuk ruh almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia ketika kita berada di kuburan atau sedang berziarah. Jadi yang ingin saya tanyakan gini Ustaz, kan di sini selalu mengucapkan kita perbanyak selawat kepada Nabi SAW, semoga kita mendapat syafaat dari beliau SAW. Itulah yang selalu kami dengar di sini. Jadi tadi Ustaz mengatakan kita tidak boleh minta pertolongan kepada orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Nah, kemudian di dalam surat Az-Zumar pun ayat 44, kulillahi syafa'atul jami'an, katanya semua sahabat itu milik Allah. Jadi apa ada dalilnya Ustaz yang kita minta syafa'at dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya selalu itu dibikin mukadimah di sini Ustaz. Kita semoga perbanyak selawat, kemudian mengharapkan, bermohon semoga dapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, gitu Ustaz. Jadi apakah ini ada dalilnya? Kemudian Ustaz yang tadi ziarah ke kubur, kita mendoakan, kita telah berbuat baik kepada ruh. Apakah ruh ini bisa melihat kita Ustaz apabila kita berbuat baik kepada dia? Contohnya punya, ah ini anakku telah berdoa kepada aku, ini sepulan telah berbuat baik kepada aku. Nah, apakah bisa yang sudah meninggal itu ruh itu melihat orang yang sedang berbuat baik kepadanya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah Ustaz silakan. Dari pertanyaan yang saya pahami, yang saya tangkap dari beliau, itu tentang meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan solawat kepada Nabi Sallam? Di antara keutamaannya adalah yaitu Allah akan mencukupi seseorang dari hal-hal yang membuat dia sedih, dari kesulitan misalnya, dan juga Allah mengampuni dosanya dengan sebab amal solawat ini. Ini yang harus dipahami, karena solawat adalah amal soleh, amal ibadah. Kita dianjurkan memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Balasannya Allah yang memberikan, bukan Nabi SAW yang memberikan, tapi Allah Ta'ala yang memberikan atas amalan soleh yang kita lakukan tersebut. Kemudian yang kedua, meminta syafaat itu, meminta syafaat Nabi Sallam bukan kepada beliau. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya semoga kita ini mendapat syafaat Rasulullah Sallam. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah dan kita berselawat kepada Nabi Sallam, ya Allah semoga dengan selawat yang aku ucapkan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau berikan pada aku syafaatmu, syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jadi kita bukan minta kepada Nabi Sallam, tetapi kita minta pada Allah dengan selawat yang kita lakukan ini, semoga Allah memberikan syafaat beliau kepada kita di hari kemudian kelak, di hari kiamat kelak. Artinya kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh beliau. Kita memohon ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami. Ya, jangan kita khitab, ya Rasulullah berikanlah aku syafaat di hari kiamat kelak. Tidak, bukan minta kepada beliau, minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita yang bersolawat kepada Nabi Sallam atau sebagai umat beliau, agar kita diberikan syafaat beliau, diizinkan Allah mengizinkan beliau untuk memberi syafaat kepada kita dengan sebab kita beriman pada beliau dan sebab kita bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ini yang saya pahami dari yang ditanyakan tadi. Kemudian yang kedua, yaitu melihat ketika kita berbuat baik pada orang telah meninggal. Memang tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa orang meninggal itu melihat seseorang berbuat baik padanya. Tapi yang ada adalah sampai kepada orang yang telah meninggal itu. Doa seorang anak untuk orang telah meninggal. Sedekah seorang anak untuk ayahnya atau ibu yang telah meninggal. Maka pahala ini sampai kepada mereka, kepada orang yang telah meninggal itu. Adapun masalah apakah dia lihat atau tidak, wallahu a'lam, Ya, ini perlu dalil yang kuat dari hadis, ya Rasulullah SAW. Ya, apakah apa namanya orang yang kita berbuat baik itu melihat kita? Karena orang telah meninggal itu ya sudah di alam, ya sudah di alam yang lain mereka itu. Namanya alam barzakh, alam penantian. Dan orang telah meninggal, ya itu salah satu dari dua kemungkinan. Kalau dia orang ini orang baik, orang soleh, orang taat, dia diampuni oleh Allah Ta'ala, maka kuburannya adalah salah satu di antara taman-taman surga. Yang kedua, kemungkinan kedua, kalau orang itu adalah orang yang misalnya banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dan Allah misalnya mengadab dia dengan adab kubur di kuburannya, maka tidak bisa dibayangkan orang yang sedang diadab ini melihat orang yang hidup. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik dan berdoa, mendoakan orang telah meninggal. Itu pun tidak hanya di kuburan. Saya tidak mengatakan bahwa apa kita mendoakan orang telah meninggal itu hanya di kuburan, tidak. Meskipun di rumah kita, ketika sholat, ketika kita apa sujud, doa orang tua kita atau kaum mukminin, itu termasuk yang juga dianjurkan. Ya, jadi tidak hanya di, cuma hanya saja ketika kita ziarah kubur itu di antara adab-adabnya mengucapkan salam pada mereka yang telah meninggal. Kemudian yang kedua adalah mendoakan mereka ketika kita berada di situ. Tapi doa ini tidak terbatas hanya di kubur, tidak. Meskipun kita di rumah, kita sholat Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Allahumma firli al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, boleh, ya. Jadi tidak mesti di kubur sebagaimana yang saya dengar dari pertanyaan tadi. Adapun masalah apakah dia melihat atau tidak, itu wallahu a'lam, di luar pengetahuan kita, ya, dan itu butuh dalil apakah orang yang itu melihat atau tidak. Tapi yang jelas, yang dalilnya sudah jelas itu adalah amalan orang hidup ini dengan bersedekah atau berdoa untuk orang telah meninggal, ini adalah sampai kepada orang yang telah meninggal. Ya, ini yang kita jadikan pegangan. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah pahala ini sampai kepada mereka. Apakah dia lihat atau tidak tentang perbuatan kita, itu di luar jangkauan kita. Ya, tapi intinya dalil mengatakan bahwa amalan kita itu yang ikhlas karena Allah untuk orang telah mati itu, insya Allah sampai kepada orang telah meninggal tersebut. Ini mungkin dapat saya jelaskan yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan yang telah disampaikan dari jawaban pertanyaan layanan-layanan telepon dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga berikan manfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan dapatnya hanya satu pertanyaan saja yang dapat kita angkat di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Mohon Ustaz untuk disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan dan kajian kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan juga kepada yang mendengarkannya. Dan pesan kami kepada kaum muslimin, kaum muslimat, kapan dan dimanapun antum anda berada, marilah kita terus menuntut ilmu. Kita terus belajar ya akidah kita yang benar. Ibadah kita tingkatkan agar betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan dari itu semuanya semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, ya selain kita berupaya untuk menuntut ilmu di zaman yang banyak fitnah, banyak godaan ini, marilah kita lebih banyak untuk memanfaatkan waktu bagi hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, kita melihat dan menjadi realita dan kenyataan banyak waktu terbuang, banyak detik-detik kita ini berlalu begitu saja tanpa ada suatu amal yang berarti untuk diri kita yang kita lakukan. Nah, ini tentu satu hal yang akan merugikan kita. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasalam memberi pesan pada kita tentang salah satu bentuk pemahaman seorang pada Islam yang benar. Ini membuktikan bahwa dia memahami Islam secara benar ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk pemahaman Islam seorang itu baik tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, maka marilah kita berupaya untuk memaksimalkan sisa hidup kita ini dengan mengisinya dengan amal-amal kebaikan, amalan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, ya, masyarakat kita. Mudah-mudahan itu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Apabila apa yang disampaikan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa alihi sabi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.